Anteko se tamaku nieni hape nyande beku Upe yo umetsu ne pia aimo aku emete moko Yetero inero nese aku hare japo tamante nye Hama ena diko jepo uku awere kota teme nye Yetero inero nese aku hare japo tamante nye Hama ena diko jepo uku awere kota teme nye Thank you.